Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah datang. Ia telah berada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan umat Islam menyambutnya dengan gegap gempita. Karena mereka tahu tamu ini datang membawa rahmat dari Allah. Tamu ini datang membawa ampunan dari Allah. Tamu ini datang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh dilipat gandakan. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita, Ramadan memiliki sisi lain yang sering dilupakan oleh banyak orang. Yang tidak terungkap. Sisi lain yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan dalam hadis Tirmidzi, "Ragiba anfu rajulin." Celaka seseorang. Allahu Akbar. Nabi awali hadis ini dengan sebuah statement yang sangat tajam, yang sangat tegas. Celaka seseorang. Apa yang telah dia perbuat? Dosa besar apa yang dia telah lakukan? Sampai Nabi kita menyatakan celaka dia. Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Nabi menyatakan, "Man dakhala alaihi Ramadan, thumman salaha qabla an yughfar lah." Seseorang yang memasuki bulan suci Ramadan, lalu ketika Ramadan telah berakhir, ternyata dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, kata Nabi SAW. Dia memasuki Ramadan. Dia jalani hari-hari bulan suci Ramadan. 30 hari dia habiskan di bulan suci Ramadan. Tapi ketika Ramadan berakhir, dosanya gak diampuni oleh Allah. Dosanya belum diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak beribadah. Kenapa? Karena dia tidak beristighfar. Kenapa? Karena dia tidak bertaubat. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Dia tidak menuntut ilmu. Dia tidak amalkan ilmunya. Karena dia tidak sholat. Bahkan tidak berpuasa. Karena dia bermaksiat. Dia ghibah di bulan suci Ramadan. Dia memfitnah orang di bulan suci Ramadan. Dia caci maki orang di bulan suci Ramadan. Dia zalim di bulan suci Ramadan. Dia tidak memanfaatkan. Ini sisi lain di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah momentum beribadah. Ramadan adalah event untuk kita beramal soleh. Namun ingat, jika kita tidak bisa memanfaatkan bulan ini, apabila kita tidak memaksimalkan bulan ini, apabila kita tidak benar-benar all out di bulan ini, apabila kita tidak mengerem diri kita ketika berhadapan dengan dosa dan maksiat, Ramadan bisa menjadi bumerang bagi kita. Ramadan bisa membuat kita menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Akan menggelincirkan kita. Oleh karena itu, marilah kita jalani hari-hari di bulan suci Ramadan dengan dua sikap. Berharap kepada Allah dan khawatir jangan-jangan karena kelalaian kita, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah dan kita akan menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan. Jangan sampai Ramadan menjadi bumerang bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.